Visioning Indonesia. Faisal Basri. Mitra bisnis, terkait pernyataan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi beberapa waktu lalu tentang adanya keanehan dalam sistem pemerintahan di Indonesia, ia menyebutkan, jika Indonesia masih menerapkan mekanisme banyak partai dalam sistem pemerintahan presidensial ini, nantinya presiden hanya akan menjadi dealer, bukan leader, dalam melobi banyak pihak. Dan untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, kalau memang ada yang salah dengan sistem pemerintahan kita, lalu apa yang harus dirubah, Pak? Diawali dari undang-undang dasar, baru undang-undangnya dibikin. Oke, jadi undang-undang kepartaiannya, misalnya undang-undang kepartaiannya menganut multipartai dan pemerintahan dipimpin oleh partai atau sejumlah partai yang menguasai di parlemen. Coba deh didorong deh, mudah-mudahan ada respons gitu ya. Coba deh kita pikirkan, nggak repot. Lalu bagaimana dengan beberapa koalisi partai yang diterapkan di Indonesia ini, Pak? Makanya, kan kacau, katanya presidensial, kok ngomong koalisi? Loh, koalisi partai itu hanya ada di parlementer. Gimana sih? Di Amerika mana ada koalisi? Kan tidak ada. Di Korea mana ada koalisi? Ya tidak ada. Oh, kalau di Korea lain ya, dia punya Perdana Menteri. Di Inggris ada Perdana Menteri. Jadi presiden dipilih langsung, pemerintahannya bisa koalisi. Kalau koalisi di pemerintahannya itu bubar atau dijatuhkan, presidennya tidak jatuh. Karena presidennya dipilih oleh rakyat. Di Korea juga seperti itu. Di Lebanon seperti itu. Di Israel seperti itu. Tapi presidennya kan simbol. Nah kalau di Indonesia kan presidennya kepala pemerintahan juga. Jadi rusak. Jadi ada dua pilihan. Indonesia punya presiden dan punya perdana menteri sekalian. Nah cocoknya kelihatannya itu di Indonesia. Jadi presiden, jadi mirip Prancis. Presiden itu punya kewenangan yang cukup besar untuk pemerintahan sehari-hari dipimpin oleh perdana menteri. Mungkin cocoknya yang itu di Indonesia. Sekarang di Indonesia juga ada koalisi, tapi ngaco koalisinya. Pengertian koalisi itu apa sih? Sama-sama memerintah. Karena apa sama-sama memerintah? Karena punya kesamaan ideologi, punya kesamaan program. Sangat sulit untuk membayangkan Indonesia sistem kepartaiannya sederhana. Saya juga ngeri kalau sederhana, ya ujung-ujungnya Golkar lagi yang berkuasa gitu ya. Kedepan saya lihat nggak bisa, penyederhanaan partai ini berat. Jadi biarkan saja partai-partai ini banyak, mungkin karakternya seperti itu Indonesia. Karena dulu zaman Pak Harto disederhanakan partai lewat pemaksaan. Di Malaysia banyak, Barisan Nasional ya terdiri dari berbagai partai. Di Thailand banyak partai. Di Filipina banyak partai. Di Thailand parlementer, di Malaysia parlementer. Di Filipina presidensial, tapi loyo juga, Aquino. Jadi yang paling kuat presidensialnya kan Amerika Serikat, kan dua partai. Di Jerman, parlementer. Hampir semua negara Eropa, parlementer. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.